Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ta'lim kitab Al-Ajwatul Ghalibah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Dan pendengar setia radio streaming Prisma dimanapun anda berada, kita melanjutkan ta'lim yang ke-24, kajian kitab dari karya Al-Habib Zain Al-Abidin Ba'alawi Hafizahullah Ta'ala. قال المؤلف العلامة الداعية إلى الله الحبيب زين العابدين بعلوي حفظه الله تعالى وأدام نفعلنا به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال المؤلف ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ووقع له ذلك مرارا عديدة منها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قائلا عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في رقوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الرقوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. فقيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. Kajian kali ini masih membahas mengenai keberagaman mukjizatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mukjizat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memancarnya air dari sela-sela jari jemari tangan beliau yang mulia. Hal tersebut terjadi beberapa kali kepada beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan perkataannya, orang-orang kehausan pada hari Hudaybiyah sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu dan dari sebuah bejana yang terdapat di depannya. Kemudian orang-orang datang ke arah beliau, maka beliau berkata, ada apa dengan kalian semua? Kala itu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tak punya air untuk berwudu dan minum kecuali yang terdapat dalam bejana milikmu ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Tiba-tiba air memancar dari sela-sela jari jemari tangannya seperti mata air. Lalu kami pun minum dan berwudu. Kemudian ada yang bertanya kepada Jabir, berapa jumlah kalian pada hari itu wahai Jabir, pada hari Hudaybiyah? Jabir menjawab, sekiranya kami berjumlah 100,000 orang, tentu air itu cukup untuk kami. Pada hari itu kami berjumlah 1,500 orang. Ta'lim kajian kitab Aqidah. Dan pendengar setia streaming Radio Prisma, pemuda remaja Islam Masjid Jami Al-Mustaqim dimanapun anda berada, mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu mukjizat haruslah menjadi penguat iman kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang patut kita ikuti sampai akhirul zaman. Karena dengan mempercayai, mengimani akidah bahwa mukjizat satu yang diterima oleh Rasulullah itu insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya air dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dan minum para sahabat sekiranya ratusan ribu. Cukuplah air itu mereka gunakan. Padahal secara logika, satu bejana air wudu, satu bejana air wudu untuk minum 15 orang, logikanya tidak akan cukup. Namun karena ini adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir menjawab, sekiranya kala itu kami berjumlah 100 orang, 100 ribu orang, tentu air itu cukup untuk berwudu dan minum para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahab lana ya wahab ilman wa hikmatan wal rizqi ya razzaq lana musahhilan wa bil khairi ya fattah fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kunna mufaddilan. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.